Orang yang suka membicarakan kejelekan orang lain itu menandakan bahwa dia lebih jelek daripada orang yang dibicarakan kejelekannya itu. Ngono kok idae. Mbah ora paham ketok sampe dijak ngomongen. Wong nang senengane ngomong kerusakane wong, ya dia itu orang yang paling rusak. Ya ono kiai desa nang ngomong alhamdulillah Pak, masyarakat mriki niku guyub rukun. Masyarakat e rukun-rukun, yo ngono kuwi tandane wong apik. Negara yang ngono sampean titeni. Ono tokoh nang senengane negara ini sudah diambang kehancuran. Negara ini rusak parah, dia orang yang paling rusak. Sampean rapate ngerti urusan negara gara ya. Lek kiai-kiai NU, kiai-kiai sepuh niku sampean rungono, ra ngira omong kok sampe kaya ngono. Nggih, monggo masyarakat sing guyub rukun, sing kathah istighfar, muhasabah, introspeksi, menjaga keutuhan, menjaga persatuan, mesti ngono. Bagaimana supaya masyarakat guyub rukun, enggak usah saling menjelek-jelekan, mesti ngono. Hoi. Hoi. Nah, saiki sampeane sing mbok anone media sosial gampang kepengaruh, gampang kepengaruh, gampang kepengaruh. Omane mburi-mburi ana berita Ratna Trompet. Ya Allah. Pokoke bek kuwi beritane kuwi tok. Aku nek nyawang rupane kudu mutah aku. Merusak tatanan malan. Wis ayo sing guyub rukun ngoten nggih? Nggih. Hei. Subhanallah. Wis muga-muga negarane awak dhewe aman. Guyub rukun. Wis sing paling bener ya muhasabah, introspeksi. Ora usah elek-elek wong liya. Ayo elek-elek awake dhewe. Wis ngono ae wis elek-elek awake dhewe. Wong anggere gelem rumangsa elek akhire gelem istighfar. Njaluk sepura nang Gusti Allah. Lah wong niku nek gelem kathah istighfare diparingi slamet. Wa ma kana Allahu li'adzibahum wa hum yastaghfirun. Gusti Allah ora bakal menimpakan azab bencana musibah sepanjang selama penduduk negeri itu banyak beristighfar. Kathah leh istighfar. Ngene iki sampeyan ora oleh tuntut penilaian. Oh berarti daerah-daerah yang kena bencana, kena musibah kaya kurang istighfare, kakean maksiat, ora oleh ngono kuwi. Berarti sampeyan nek rumangsa luwih apik. Bisa jadi Allah mengangkat derajat hambanya itu dengan memberikan ujian, memberikan musibah kepada hambanya. Mau diangkat derajatnya, ya diberi musibah, sabar, ikhlas, pasrah, tawakal. Diangkat derajatnya ambek Gusti Allah. Carane Gusti Allah macam-macam kok. Mboh ora paham ya wis pokoke tak sampeno. Nek waktune wis arep entek. Nah terus mulane ya. Nilai-nilai sosial itu harus betul-betul kita perjuangkan terus, dimunculkan terus. Bu. Nyen pangapunten. Kula sampean dikongkon lomo. Bareng ngene iki terus diperjuangno. Lomo, dermawan dalam situasi bagaimanapun. Makanya lek bahasane Quran yunfiquna fis-sarra wad-dharra. Dalam keadaan lapang, gampang, kaya, sehat, duite akeh, mau berinfak. Dalam keadaan sempit, sulit, kepepet, koret-koret, mau berinfak. Niki sing angel. Lah nek infak di waktu gampang, kaya, duite akeh, ra gumun. Panen pelem to wadi kathah didol ora payu terus didum-dumno tanggane rang gumun. Tapi nek pas wayahe kepepet koret-koret lha niki lho sing angel. Halo. Jajal misale sampeyan misale lho iki. Wayah angel duwe, gek sampean ndek duwe mung kuwi tok til duwe wedok. Mulane tok til nek duwe lanang ya tok. Nah sampean enggak ada duit yang mung kuwi tok. Nganggo til. Nah sampean duwe butuhan dhewe penting banget. Duwe-duwe mung kuwi tok. Iya til. Wis ora eneng neh. Sampean dhewe duwe butuhan gedhe, penting. Terus ana tangga sampean mara, "Mbak, aku nyilih duwike, Mbak." Malah ana, "Mbak, aku njaluk duwike, Mbak." Ngoten niku wani ngeculno napa mboten kira-kira? Lah wong kene dhewe butuh kok. Kenek wong paguyek enakan ngono. Enak men ngono. Heh, Bu. nek wong sing takwa disenengi Gusti Allah, calone munggah swarga, wani ngeculno ngono kuwi. Lha terus engko aku mangan napa? Ya sego. Wong yang gresik urip isek mangan. Nyambut gawe ora nyambut gawe ya panggah. Nek perkara panganan ora usah bingung sampean. Wong nyambut gawe ora nyambut gawe ya panggah. Mangan. Anggitmu nek ora nyambut gawe terus ora mangan. Mangan nek perkara mangan. Contone wis akeh kok ana wong lara parah nemen letang-letang ra iso apa-apa. Ngono ku pinggir-pinggire ya akeh jajane kok. Ya mbuh pokoknya nyambangi ya nyatane kan ya ora nyambut gawe tapi ya sik disediani panganan. Ambek Gusti Allah. Bu. Bu. Ya Allah, ra digatekno aku ra digape niki suwedi aku. Diterusno mboten niki? Nggih. Wis nek wong yakin wani ngeculke ngono. Wani. Ambek koret-koret ya wani ngeculke. Ora nduwe duit meneh kok. Lah engko terus piye? Jatahmu isih ana. Padha karo bapak-bapak lek kenduren ngoten kok, Pak. Jenengan lek kenduren ngoten kok lak angsal berkat, nggih? Hmm. Wong siji untuk jatah berkat, siji apa papat? Ya siji, jatah ya pas-pasan niku kok. Wong siji untuk berkat. Banteri, Pak. Wong siji untuk berkat. Kuwi jatahmu. Lah terus sampean pas lungguh ngene iki tekan gone sing ngundang terus dibagi berkat sampai panitia plekno ning ngarep sampean. Terus sampean nyawang pinggir sampean kok urung oleh. Ngono ku sampean kekepi dhewe apa sampean geser berkate? Kok wani geser wong jatahmu mek situ? Sampean ngerti mergo anane wani geser tanggoku yang butuhke. Terus sampean yakin stoke sing ngundang sik akeh. Ora ngira ora kebagian. Paham? Sama nek oleh rezeki teng kok Gusti Allah yang ngono kuwi. Aja mbok dekepi dhewe, Bro. Noleo ngiwonengen mengarep pengguri. Oh iki ana tangga sing butuhke, geser. Oh iki ana anak yatim, geser. Oh iki ana masjid dibangun urung rampung, geser. Iki ana pesantren iki, geser. Lah engko jatahe dhewe piye? Stoke Gusti Allah jeh akeh. Ora usah bingung. Ora paham ketoke. Paham to nggih? Alhamdulillah mundak cerdas. Makanya sedekah itu ada yang maknanya mancing. Mancing apa? Mancing tumurune rahmatnya Allah. Mancing datangnya nikmat yang belum ada. Wong jenenge mancing. Kayak wong mancing nang Blumbang ini loh Bapak Ibu. Waning gua cacing mergo duwe harapan arep entuk iwa. Mulane waning gua cacing mergo ape oleh iwa. Sama numpama mancing no Blumbang ngono pengen oleh iwak cilik apa iwak gede? Ya seneng sing gedhe, lah nek pengen entuk iwak gedhe, umpane ya kudu gedhe. Ya umpanmu 2000 ya oleh gatul kowe. Wong mancing iki lho. Buat cacing arep entuk iwak. Ngono ku percaya, nyang Blumbange percaya, mosok nyang Gusti Allah ora percaya. Tunggale wong tani. Gua bibit jagung siji pendem nang sawah. Kok wani? Wani wong duwe harapan arep entuk balesan jagung sak pirang-pirang. Allah nek bales ora mek jagung siji, sak pirang-pirang, nang lengkap sak wite, sak oyote, sak godhonge, sak klobote, sak janggele, dikeki rambut nang apik ana modele berintik. Mbok kaya apa ngono? Lho, ya kaya iya kaya nek ra ngono ya ora diarani rambut ya ngono. Nyang sawah ngandel, mosok nyang Gusti Allah ora ngandel.